وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Akhwani wa akhwati fillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Bahjah Qulubil Abrar, di mana kita akan melanjutkan hadis tentang syu'abul iman. Hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang daripada keimanan. Ya. Cabang-cabang dari keimanan. Hadis yang akan dibawakan oleh muallif rahimahullah adalah hadis muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih. Itu hadis dari An Abi Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu. Naam. Kata beliau, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-iman bid'un wa sab'un sub'ah. Artinya, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada bid'un. Bid'ah dikasrah ba'nya bid'un. Ya, ini jumlah kata Ibnu Hajar, wa huwa adadun muqayyad bima baina salasi la tis'i. Jumlah antara 3 sampai 9. Berarti iman itu ada 73 sampai 9. Atau sittun, bid'un wa sittun, 63 sampai 69 cabang. Jadi iman itu ada 72 sampai 3, 73 sampai 9 cabang, atau 63 sampai 9 cabang. A'laha, a'laha yang paling tinggi, yang paling tinggi. Apa itu yang paling tinggi? Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha dan yang paling rendah. Wa adnaha dan yang paling rendah, imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u dan rasa malu syu'batun minal iman, cabang dari keimanan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya ulangi hadis yang dibawakan oleh Imam rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 673 sampai 9 atau 63 atau 9 cabang. Bisa 60, bisa 70, lafadznya sama. A'laha yang paling tinggi ialah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah, yang paling kecil bobot miliknya ialah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Walhaya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk daripada iman. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hadis muttafaq alaih ini, di dalam hadis ini Asy-Syaikh akan menyebutkan pembahasan tentang iman. Apalagi di penghujung bulan Dzulhijjah, kita akan masuk bulan Muharram, tentu kita akan mencoba untuk bersungguh-sungguh masuk tahun yang baru dari bulan Muharram, dari kalender Hijriyah, dengan berusaha meningkatkan mutu iman. Meningkatkan mutu iman. Jangan sampai bertambahnya umur malah justru bertambahnya kejelekan kita. Karena kata beliau, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Bagus amalannya. Jadi kami ingatkan untuk saya pribadi dan para hadirin, ikhwani wa akhwati fillah, di penghujung bulan Dzulhijjah mau masuk bulan Muharram, maka marilah kita berusaha untuk melihat kembali keimanan kita, melihat kembali amalan-amalan keimanan kita. Ini penting supaya bertambahnya umur semakin bertambah kebaikannya. Kalau orang yang paling baik, yang panjang umurnya, baik amalnya, berarti orang yang jelek, orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya, ini namanya orang jelek. Sehingga oleh karena itu kita berharap untuk kita bisa mengoreksi masing-masing. Karena orang yang cerdas, al-kayyis man dana nafsah, dalam hadis Tirmidzi, sebagian ulama melemahkannya bahwa orang yang cerdas, man dana nafsah, yang mengoreksi dirinya sendiri, dia mengoreksi muhasabah amalannya sendiri, sejauh mana amal baiknya dan sejauh mana amal jeleknya. Karena kita mati membawa dua keadaan, baik dan jelek. Nah, karena itu dia koreksi kembali, dia muhasabah. Wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas yang mau beramal. Beramal untuk persiapan setelah mati. Inilah orang yang cerdas. Nah, karena itu melakukan introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi iman masing-masing adalah suatu hal yang sangat dituntut dari kecerdasan seorang mukmin. Cerdas karena dia sadar modalnya itu terbatas. Orang yang punya modal, dia akan cerdas untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau diberi umur 60 tahun, tinggal dihitung saja. Kalau sekarang sudah 30, tinggal separoh. Kalau sudah lebih dari itu, sudah semakin berkurang, bukan bertambah. Maka dari sebelas, berusaha untuk meningkatkan iman. Nah, dalam hadis ini, barakallahu fikum, wafiha adalah hadis, dari hadis ini terdapat pelajaran penting. Yang pertama, kata mu'allif, hadal hadisu min jumlatin nusus ad-dalati ala anna al-iman ismun yasmulu aqaidil qalbi wa a'malihi. Dari hadis ini diambil satu pelajaran yang pertama, bahwa hadis ini menunjukkan di antara dalil yang menunjukkan iman adalah apa itu iman? Nama yang mencakup, ismun yasmul, nama yang mencakup aqaidul qalbi wa a'malih. Yang pertama, nama yang mencakup yang pertama keyakinan hati dan amalan hati. Iman itu mencakup keyakinan-keyakinan hati dan amalan hati. Yang kedua, wa a'malil jawarih, iman itu mencakup amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Yang ketiga dari hadis ini, yang namanya iman yaitu mencakup wa aqwalil lisan, ucapan dengan lisan. Saya ulangi, dari hadis ini, dari sejumlah hadis yang menunjukkan bahwa iman adalah nama yang mencakup akidah, keyakinan-keyakinan hati dan amalannya, serta yang kedua, iman mencakup perbuatan-perbuatan anggota badan dan ucapan dengan lisan. Itu iman. Baik, dari mana antum mengetahui dari hadis tadi? Yang pertama, perbuatan hati. Yani disebutkan dalam hadis tersebut, al-iman a'laha qawlu la ilaha illallah, ucapan keyakinan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik, juga termasuk perbuatan badan. Apa itu? Yang kaya ialah imatatul adha anit tarik, amalan anggota badan seperti menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan ini merupakan amalan iman. Sehingga orang yang mau dia beramal yang ringan wujudnya, apa itu, di jalan ada kotoran, dia sapu, dia bersihkan. Ada bau yang tidak enak di jalan, dia singkirkan. Gangguan yang mengganggu orang lewat, dia singkirkan. Amalan tadi termasuk iman. Baik. Dan juga ucapan dengan lisan, apa itu, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, termasuk amalan hati. Dan seperti apa? Rasa malu, al-haya. Al-haya, rasa malu yang menghalangi orang berbuat jelek. Malu ini termasuk dari bagian dari iman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemalu, berbuat jelek dia paling malu. Maka itu termasuk dari iman. Ini yang pertama. Jadi iman itu bukan sekedar keyakinan. Sing penting kan keyakinannya kuat, walaupun amalannya apa? Jelek. Udah begitu, orang semakin kuat iman di hatinya, semakin nampak yang ada di anggota badannya. Baik. Maka fakullu ma yuqarribu ilallah wa ma yuhibbu wa yardah min wajibin wa mustahab fa innahu dakhilun fil iman. Yang kedua dari hadis ini diambil pelajaran penting juga, bahwa yang namanya iman adalah segala yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fakullu ma yuqarribu ilallah, iman ialah segala yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma yuhibbu wa yarda, apa yang dicintai dan diridai, baik yang wajib atau mustahab. Ini juga termasuk makna dari iman. Segala yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang dicintai dan diridai oleh Allah, yang wajib dan mustahab, itu juga termasuk iman. Anda membersihkan jalan, ya, amalan yang ringan. Dia singkirkan kotoran, gangguan, amalan yang ringan, tapi ini termasuk dari cabang iman. Sampai kata Nabi, ra'aitu fil jannah rajulan yataqallabu fil jannah, saya melihat ada seorang di surga, dia mondar-mandir menikmati kenikmatan surga. Kenapa? Fi sajaratin qata'aha kana yu'dil muslimin. Karena ada pohon yang dia potong karena mengganggu kaum muslimin lewat. Hadis Muslim. Bayangkan, ada pohon, dia berusaha untuk memotongnya karena khawatir mengganggu orang Islam lewat. Dia potong. Amalan yang ringan. Tapi kata beliau, aku lihat ada seorang menikmati kenikmatan surga karena sebab amalan yang ringan tadi. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana amalan yang wajib? Talabul ilm. Bahkan talabul ilm asbab min asbab ziyadatul iman. Para ulama menyebutkan di antara asbab bertambahnya iman ialah al-ilmu. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah imannya. Nah, karena itu belajar duduk di majlis ilmu perkara yang wajib. Baik, talabul ilmi fariidah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka bersemangatlah duduk di majlis ilmu. Duduk walaupun satu jam, setengah jam, dalam satu hari, atau mungkin satu pekan. Karena kubur satu pekan. Itu lebih baik. Karena apa? Akan disebab terbesar bertambahnya iman. Dalam satu hari berapa banyak fitnah yang masuk ke hati. Dua hari tambah banyak. Satu pekan numpuk. Kalau kita mendekat ke dalam majlis ilmu, khawatir. Semakin banyak fitnah di hati kita, semakin lemah iman kita. Semakin lemah imannya, semakin nampak pengaruhnya. Apa itu pengaruhnya? Orang semakin lemah imannya, semakin lemah amalannya. Nah, karena itu, seorang muslim sunni salafi, dia akan berusaha mendekatkan diri dengan yang dicintai, baik yang wajib atau mustahab. Wadzakara huna, disebutkan dalam hadis ini, kata Syekh, amalan yang paling tingginya, wa adnaha yang paling kecilnya pahala, baina dzalik wa wal haya, jadi antara itu juga rasa malu. Wala'alla dzikrul haya li'annahu sababul aqwa lil qiyam bi jami' syu'abil iman. Nah, sekarang faedah berikutnya yang ketiga. Di sini ada faedah penting, kata Syekh, dan disebutkannya rasa malu. Dalam hadis ini disebutkannya rasa malu termasuk dari iman. Apa sebabnya? Kata Syekh, disebabkan malu itu merupakan sababul aqwa, sebab yang paling kuat. Sebab yang paling kuat lil qiyam bi jami'i su'abil iman, untuk menegakkan segala cabang-cabangnya iman. Disebutkan rasa malu termasuk dari iman karena itu sebab yang terkuat untuk tegaknya melaksanakan seluruh cabang iman. Ya, jadi orang semakin besar rasa malunya, semakin besar menjalankan rasa taatnya. Dia diberi nikmat oleh Allah dari pagi sampai malam, coba dihitung. Ya, coba dihitung. Dari mulai nikmat yang di mata, di kaki, di tangan, di lisannya, coba dihitung berapa harganya. Dia sadar, wah, yang beri nikmat saya Allah. Allah Ta'ala menyuruh kepada seorang muslim untuk tegakkan salat. Wa aqimus salat. Yang perintah Allah. Dan itu pun salat untuk kebutuhan hamba. Mestinya dia malu. Ya? Malu untuk tidak menjalankan perintahnya Allah Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat, gitu? Lawang seorang istri disuruh suami saja, tolong bikinkan teh. Suaminya bikin teh bisa sebenarnya, tapi ingin yang bikin itu siapa? Istrinya. Iya, dia sadar, seorang istri sadar bahwasanya suami termasuk bagian dari kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada ya. Dia pun malu kalau menolak, membantah, membangkang perintah suaminya. Malu. Iya. Maka seorang muslim yang sadar dia miliknya Allah, yang menciptakan dia, yang menghidupi dia, yang menghidupkan dia Allah, dia malu untuk tidak menjalankan perintahnya. Dia malu untuk melanggar larangannya. Itulah malu sebab yang paling kuat. Barakallahu fikum. Maka di sini disebutkan rasa malu. Ya. Fa inna man istahya minallah latawatara ni'amah wa sawabihi karabah wa tajallihi 'alaihi bi asma'ihi al-husna. Siapa yang memiliki rasa malu dengan rasa malu yang sebenarnya kepada Allah, pasti akan tawatara ni'amih, akan terus menerus datang nikmat kepadanya, akan disempurnakan kehormatannya, dan dia akan meluhurkan Allah dengan nama-nama dan sifatnya yang mulia. Wal adudu ma hadza kafir at-taqsir ma hadza rabbul jalil kabir yadhlimu nafsahu wa yujni 'alayha. Namun dalam kondisi manusia banyak mendapatkan nikmat yang sempurna datang terus silih berganti, dia sering melakukan taksir, kekurangan kepada Allah. Ya? Dan dia sering mendzalimi diri sendiri. Oleh karena itu, aujabalahu hadzal haya. Diwajibkan bagi seorang mukmin memiliki rasa malu. Adalah para salaf terkenal dengan rasa malu. Iya, malu berbuat apa? Jelek. Iya. Para wanita-wanita Ansor terkenal dengan rasa malu yang sangat tinggi, sehingga mereka wanita-wanita yang memiliki iman yang kuat, sehingga mereka pun ketika turun ayat hijab, kul ya ayuhan nabiyyu kul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yujnina 'alayhinna min jalabihin. Ayat ini dibacakan oleh suaminya. Begitu turun ayat, suaminya pulang ke rumahnya menyampaikan Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini. Ya ayuhan nabi kulli aswajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudunina alaihina min jalabihin. Akhirnya mereka keluar rumah sambil apa namanya, mengambil kain langsung di apa kan, ditutupkan di kepalanya. Begitu. Begitu cepatnya mereka menjalankan perintah Allah, malu kepada Allah dan juga malu kepada manusia tentunya, karena membuka aib, membuka aurat, ini sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh para wanita-wanita muslimah. Dan karena itu semakin besar imannya, semakin besar rasa malunya. Barakallahu fikum. Para hadirin, fa'ala, namun rasa malu yang dimiliki oleh para wanita-wanita salaf itu ditempatkan pada tempatnya. Suatu saat ada seorang wanita memberanikan diri tanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi syai'a." Ya Rasulullah, Allah Ta'ala itu tidak malu untuk menerangkan suatu kebenaran. Allah tidak malu menerangkan suatu kebenaran. Maka wanita ini juga bertanya, "Ya Rasulullah, halil bar'ah, apakah seorang wanita idza ikhtasala idza ihtalamat, apakah wanita juga wajib mandi kalau dia bermimpi?" Lihat. Apakah wanita itu wajib mandi junub kalau dia mimpi? Pertanyaan yang mungkin seorang wanita merasa minder untuk bertanya ya. Perkara pribadi sekali. Apa wanita juga wajib mandi? Maka kata beliau, "Na'am. Idza ra'atil ma'a." Ya, betul. Wanita wajib mandi junub apabila bermimpi, apabila melihat air. Ya. Ini para wanita bertanya ilmu, belajar, jangan alasan malu. Yuk belajar, lah sudah tua malu. Kalau menjalankan ketaatan, maka talabul ilm bukan lagi alasannya malu. Malu itu kalau jadi orang gak ngerti, malu namanya. Kalau ingin jadi orang ngerti, paham terhadap agama, justru harus berusaha memberanikan diri. Ya, karena itulah kata salaf, al-ilayunalul ilmu an mustahyin wa mustakbirin. Ilmu tidak akan diperoleh yang pertama dari orang yang malu. Orang yang malu mau belajar malu, mau berpenampilan muslim malu, berpenampilan muslimah malu. Akhirnya apa? Tidak dapat ilmu. Yang kedua, mustakbirin, sombong. Dia diajak taklim, ayo taklim, siapa sing mulang? Si fulan, lah si fulan. Yang disampaikan ilmu, ijlis, duduk. Dia kan di platingnya di bawah saya mondoknya. Jangan seperti itu. Ijlis, duduk di hadapan ilmu. Selama dia da'i salafiyin, duduklah di hadapannya. Apalagi disampaikan hadis, ayat, nasihat para ulama kita, nanti akan dapat ilmu. Adapun orang yang sombong, batul haq wa hum dunnas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain, dia tidak akan dapatkan ilmu. Ilmu terhalang karena kesombongannya. Dia hafal berapa hadis sih? Saya ini Sahih Bukhari dah hafal. Dia baru Arba'in Nawawi. Barakallahu fikum. Kesombongan ikhwah menghalangi sampainya ilmu. Selanjutnya, kata beliau, wa aujabalahul haya at-tawaqqi minal jaraim. Lalu kenapa Allah wajibkan Nabi sebutkan dalam hal ini rasa malu? Karena fungsi daripada malu ialah at-tawaqi minal jara'im. Fungsi rasa malu yang pertama ialah menjaga dari berbuat dosa. Pertama, orang mau mencuri takut kemaluan orang. Ketahuan orang, wah saya malu. Ya mending ketahuan orang dia merasa malu. Tapi hakikat malu ialah kepada Allah. Yang kedua, fungsi dari malu ialah kata beliau al-qiyam bil wajibat wal mustahabbat, akan membangkitkan orang menjalankan yang wajib dan mustahabbat. Ya, membangkitkan menjalankan yang wajib dan mustahabbat, malu kepada Allah. Dia diberi nikmat yang sangat banyak. Cuma diperintahkan sholat 5 waktu saja ogah-ogahan, apa tak malu? Eh? Diperintahkan saum Ramadan ogah-ogahan, apa tidak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, malu sifat yang terpuji. Allah memiliki sifat rasa malu. Ya, bahkan Rasul SAW juga sangat pemalu, lebih pemalu dari gadis pingitan. Ya, barakallahu fikum. Rasa malu yang dimaksud dalam hal yang jelek tadi. Fa'ala hadhihi su'ab. Lanjutnya, dari pelajaran ini kita ambil yang ketiga dan yang keempat. Dalam hadis ini disebutkan a'la su'abil iman wa asluha wa asasuha qawlu la ilaha illallah. Dalam hadis ini disebutkan bahwasannya cabang yang paling tinggi, pokok dan asalnya ialah mengucapkan la ilaha illallah shadiqan min qalbih, dengan jujur dari hatinya. Saya ulangi, dalam hadis ini disebutkan cabang iman yang paling tinggi. Apa itu? Cabang paling tinggi, pokok dan asalnya itu mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Dengan jujur dari hatinya. Ini iman yang paling tinggi. Membela, mempertahankan ucapan la ilaha illallah. Kita hidup ini ialah untuk mempertahankan la ilaha illallah. Para sahabat merelakan nyawanya, merela mengorbankan hartanya untuk meninggikan la ilaha illallah. Karena ini memang iman yang paling tinggi. Mangqala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Bahkan siapa yang akhir hidupnya ditutup dengan ucapan tauhid la ilaha illallah pasti masuk jannah. Luar biasa, iman yang sangat tinggi mempertahankan tauhid, sehingga para sahabat rela mendapatkan kesusahan hidup di dunia, ditimpa kefakiran dan kekurangan untuk mempertahankan la ilaha illallah. Bahkan Nabi SAW dibaikot 3 tahun atau 4 tahun dalam lembah, sampai anak-anak kecil tidak bisa minum air susu ibunya. Kenapa dibaikot? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, adanya rumput-rumput padang pasir. Sehingga wanita-wanita banyak yang akhirnya barakallahu fikum berpisah dengan bayinya, mati. Namun Rasulullah SAW mempertahankannya dengan ikhlas, jujur, dan dibela oleh Allah. Itulah iman yang paling tinggi, mempertahankan tauhid la ilaha illallah. Bihaitsu ya'lam wa yuqin annahu la yastaq hadzal wasf al-'azim wa huwa al-uluhiyah ilallah. Adapun makna yang benar dalam memahami qaulu la ilaha illallah dia tahu dan yakin bahwa tidak ada yang berhak untuk disifati dengan sifat yang agung dalam ibadah kecuali Allah saja. Yang berhak dijadikan tempat bertawakal hanya Allah. Dia jadikan yakin bahwasanya mempertahankan la ilaha illallah, hidup prinsip manhaj, tidak akan menjadikan sengsaranya hidup di dunia. Walaupun orang lain melihat, wah dia sengsara sekali ya. Tidak. Bahkan dia tenang. Bukankah ketika sahabat dia itu dipaksa untuk mengeluarkan kalimat kufur. Ya, dipaksa untuk kufur. Namun ternyata Allah katakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nampak di lisannya dia menampakkan kekufuran, tapi hakikatnya tidak. Kenapa? Karena beratnya siksaan tadi. Ya, suruh mengucapkan hubal, hubal. Nampak di lisannya hubal, tapi hatinya itu mutmainnun, tenang dengan iman. Jadi itulah iman membuat hati tenang. Orang yang di atas iman hidupnya akan tenang, kokoh, tidak mudah goyah. Makanya la ilaha illallah itu digambarkan seperti apa? Tuhan asluha sabit, akarnya kokoh, wa faruha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke langit, tu'ti ukulaha kulla hin, dia mendatangkan buah setiap waktu. Ya, itulah iman seperti pohon. Kalau tauhidnya kokoh, manhajnya kokoh, angin ribut kayak apapun dia akan tegar, kan gitu. Namun kalau tauhidnya lembek, manhajnya lemah, mumayyek, digoyang dengan bantuan dana sudah mulai apa? Gak bisa ngomong lagi, telo. Apalagi sudah ditampilkan di televisi, wah rakepena nanti, tidak tampil lagi. Na'udzubillah min dzalik. Itu dunia juga tuh, ujian orang. Namun orang yang kokoh, tauhidnya, manhajnya, dia yakin Allah Ta'ala zat yang akan memberikan kecukupan rezeki kepadanya. Fa'inahu wa rabbah. Karena dialah Rabbnya yang mengatur, alladhi rabbi, yang membimbing, wa yurabbi jami'al alamin bi fadli wa ihsani, Allah Ta'ala yang membimbing seluruh alam dengan keutamaan dan kebaikannya. Maka kalau orang yang ucapan la ilaha illallah itu jujur tadi, ya, dibuktikan bahwa dia yakin Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk dia beribadah kepadanya. Maka karena dia Rabbnya, fakullu faqirun wa huwal ghani, wal kullu ajizun wa huwal qawi, summa yaqumu fi kulli ahwalih bi ubudiyatihi li rabbih. Maka seluruh makhluk itu fakir, butuh kepada Allah. Wa huwa ghaniyun, Allah tidak butuh kepada makhluk. Wal kullu ajiz, semua makhluk lemah. Sekuat-kuatnya makhluk lemah. Wa huwal qawiyyu, dan dia Allah perkasa. Walaupun namanya wali perkasa, ya, tetapi dia lemah. Yang perkasa hakikatnya hanya Allah. Maka berdoalah hanya kepada Allah. Beristighosah hanya kepada Allah. Summa yaqumu fi kulli ahwalih bi'ubudiyati li rabbih. Kemudian dia setelah tahu Allah yang perkasa, Allah yang tidak butuh kepada makhluknya, dia segera menunaikan segala ibadah kepada Rabbnya saja. Mukhlisan lahuddin, ikhlas. Fa inna jami'a su'abil iman furu', selanjutnya faedah berikutnya. Setelah disebutkan cabang yang tertingginya apa tadi? Tauhid, la ilaha illallah. Jadi bukan hanya ucapan, tapi shadiqan min qalbi, jujur dari dalam hati. Banyak orang yang dengar dalil mangqala la ilaha illallah jannah, siapa yang mati la ilallah masuk surga, dia tidak sadar di sana ada ayat. Ada ayat yang mengatakan innal munafikin fi dharqil asfal minan nar. Munafik itu di keraknya apa? Neraka. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah apa tidak? Mengucapkan, bahkan mereka sholat. Tapi ternyata orang munafikin, etikoti maksudnya, kata Allah Ta'ala, fiddarkil asfal minan nar, di keraknya neraka. Kalau begitu, mengucapkan la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan, tapi harus dibangun di atas kejujuran hati. Yang harus ingat. Baik. Ya. Kalau dia jujur dari dalam hati, lihat tadi, dia akan bersandar kepada Allah. Dia akan berikan segala ibadah hanya kepada Allah. Ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah. Tidak ada cabang untuk manusia. Dia belajar agama untuk beribadah kepada Allah. Dia berdakwah ikhlas untuk mengharap wajahnya Allah. Ya, kenapa? Jujur dari dalam hati. Sekarang faedah berikutnya. Faina jami'a syu'abil iman furu'un wa thamarat. Maka sesungguhnya seluruh cabang iman itu memiliki cabang-cabang dan buah-buah. Ya, ada buah ya. Lihat al-asl, dari pokok ini. Yang pokok kan ini, la ilaha illallah. Dan punya cabang yang memiliki cabang-cabang dan buah-buahnya. Dari mana kita tahu? Wadala ala anna syu'abil iman ba'daha yarji ilal ikhlas lil ma'budil haq wa ba'daha yarji ilal ihsanil khalqi. Ini ditunjukkan dari cabang iman itu kembali kepada ikhlas, kepada yang disembah, dan sebagian kembali kepada ihsan kepada makhluk. Jadi yang namanya iman itu bercabang dan memiliki buah. Buahnya apa? Ikhlas beribadah kepada Allah, itu iman. Orang yang imannya kuat, semakin kuat ikhlasnya ibadah kepada Allah, cabang kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, iman juga bercabang kepada sebagian yang lain, yakni untuk berbuat baik kepada sesama makhluk. Apa contohnya dalam hadis ini? Menyingkirkan gangguan di jalan. Ada orang lewat, tiba-tiba di tengah jalan ada kotoran sapi atau kotoran apa yang bikin bau busuk. Dia bersihkan, dia coba untuk membersihkan supaya tidak keluar bau busuknya. Dia buang. Ini termasuk berbuat baik kepada orang. Dan itu termasuk iman. Makanya semakin besar kebaikan yang diberikan kepada orang lain, itulah bagian dari iman. Bukankah Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih, sehingga dia mencintai kepada saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Minal khair, dalam kebaikan. Jadi kalau kita sudah jadi orang baik, ya dia kepengin orang lain jadi orang baik, kan begitu. Inilah penyempurna dari bagian iman yang ada di hati kita. Jadi setelah ngerti, berusaha dakwah. Ya? Kalau tidak bisa ngomong, mungkin pakai buletin. Tidak bisa pakai buletin, cuman promosi Pak, coba dengerin tuh ada taklim bagus sekali di sekian gelombangnya. Ya? Dakwah sebagai rasa cinta. termasuk istri-istri kita sebagai rasa cinta, yo naik motor tak boncengkan, taklim antarkan di majelis ilmu sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga, ya. Jangan sampai barakallahu fikum seorang tidak mencintai saudaranya dalam kebaikan, karena ini termasuk iman. Wa nabbaha yang berikutnya, faedah berikutnya, wa nabbaha bi imatatil adha ala jami' anwa'il ihsan al-qawli wal fi'li, dan disebutkan oleh Nabi, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk dari iman, ya. Disebutkan, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk dari iman. Disebutkan di sini padahal banyak kebaikan toh, tapi kenapa disebutkan kok cuma apa tadi, menyingkirkan gangguan dari jalan, nganter orang tua ke rumah sakit, mau berobat, kebaikan bukan? Kebaikan. Birrul walidain toh? Tapi kenapa tidak disebutkan di sini birrul walidain termasuk minal iman? Tapi disebutkan apa ini? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kenapa? Lihat di sini. Nah. Iya. Disebutkan di sini ala jami'anul ihsan, disebutkan atas semua jenis kebaikan ucapan dan perbuatan, ya. Ihsanul ladzi fihi usulul manafi', ya. Karena di sini disebutkan menyingkirkan gangguan dari jalan atas seluruh kebaikan-kebaikan ucapan dan perbuatan, diingatkan oleh Nabi SAW, amalan yang paling apa ini? Yang paling ringan. Kenapa? Karena ini termasuk berbuat baik yang menyampaikan kepada manfaat-manfaat. Ya? Wal ihsan alladhi fihi daful madar anil khalqi. Yang kedua, disebutkan berbuat baik di sini berupa menyingkirkan gangguan dari jalan yang mengganggu orang Islam. Berbuat baik di situ mengandung apa itu? Menolak bahaya atas makhluk. Ya. Yang pertama tadi berbuat baik yang mengantarkan kepada manfaat. Orang lagi jalan, tiba-tiba naik motor, tiba-tiba ada paku misalnya. Dia mau taklim. Nah, kita lihat ada paku, nanti kalau keinjak bisa rodanya kembes, nanti tidak jadi berangkat taklim dia. Maka disingkirkan, hati-hati nih wok, jadi tidak mengganggu dia. Akan membantu orang lain berbuat baik, toh? Iya. Membantu orang lain berbuat baik, kebaikan ikhwan. Makanya kata Nabi dalam hadis, man jahaza haziyan faqad haza. Siapa yang menyiapkan perangkat perang? Orang berangkat perang, antum enggak bisa berangkat. Ini enggak kasih senjatanya, bajunya, perbekalannya, duitnya. Sana kamu berangkat, tapi saya enggak belum bisa berangkat. Maka kata Nabi faqad haza. Sungguh dia telah berangkat apa? Perang. Insyaallah. Maka antum punya anak dipondokkan dan jadi apa? Ulama. Salah ya. Antum mungkin tidak ngerti alif bengkok. Anaknya antum jadi orang alim. Masya Allah. Antum ikut andil dalam apa? Kebaikan. Dapat kebaikannya enggak? Dapat ya ikhwan. Nah. Hadirnya antum di majelis ilmu itu syiar ahli sunnah. Ya tak? Dan untuk merendahkan ahlul hawa wa ahlul bid'ah. Maka antum bersemangat mengsiarkan dakwah ahlu sunnah sebagai upaya menyampaikan manfaat. Menyampaikan manfaat. Fa'idha alimna naswa'abal iman kullaha tarji'ilah hadihul umur. Nah sekarang Kalau kita sudah ngerti bahwa cabang iman semuanya kembali kepada poin-poin tadi, alimna, kita tahu sekarang anna kulla haslah min khisalil khair wa hiya minasyu'ab. Kita tahu bahwa semua sifat-sifat tadi yang disebutkan itu cabang dari kebaikan. Waqad takallamal ulama ala ta'yidiha, para ulama telah menyebutkan secara poin-poinnya, seperti al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari jilid yang pertama halaman 67, beliau sebutkan poin per poinnya dari 70 berapa tadi? 3 sampai 9. Mungkin waktunya tidak cukup kalau dibacakan satu per satu. Antum buka sendiri dalam kitab Fathul Bari al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani jilid pertama halaman 67 cetakan kitab saya. Tidak ada cetakan antum. Kalau antum punya, sudah punya kitab bok? Belum? Ya, nanti beli, antum buka. Insya Allah bisa ya? Insya Allah bisa belajar sehingga nanti bisa membuka secara lebar. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan, menukil ucapan Qadi Ibn Iyaw. Qadi bin, ya tak akan disebut kalau beliau, amalan hati apa saja, amalan lesan apa saja, amalan anggota badan apa saja, sampai ketemu ada berapa tadi? 73 sampai berapa? 9. Tapi kembalinya kepada 3 poin tadi. Apa tadi yang 3, Pak? Keyakinan-keyakinan hati dan amalannya. Yang kedua, amalan anggota badan. Yang ketiga, ucapan lisan. Kalau ada orang bersin, alhamdulillah, antum membaca apa? Ya arhamu, kalau termasuk iman bukan? Jenis yang keberapa itu? Pertama, kedua, ketiga? Tiga. Kapan, Bob? Kalau ada orang sakit, antum nengok, termasuk jenis keberapa? Silaturahmi masuk keberapa? Silaturahmi kedua? Iya, betul, kedua. Terus, kalau apa ya, menepati nazar? Pokoknya itulah, tidak lepas dari tiga hal tadi. Lebih lengkap baca sendiri dalam kitab Fathul Bari. Insyaallah antum bisa lihat di sana. Ya. Ini yang pertama. Wa minhum, ini golongan pertama ya, yang menyebutkan secara rinci para ulama poin per poinnya dari 73 tadi. Wa minhum, sebagian ulama kata Syekh, man wasala ila hadzal bablah muqaddar fil hadis. Ada yang menyebutkan sejumlah yang mencapai yang disebutkan dalam hadis ini. Wa minhum, golongan yang ketiga, man qaraba dzalik. Ada yang mendekati sejumlah itu. Ada yang secara menyeluruh, ada yang mendekati, begitu. Walakin idza fahimal makna, namun kesimpulannya, kalau sudah dipahami maknanya, tamakkanal insanu ayya'tadda bikulli khaslah, seorang akan mampu untuk menyebutkan masing-masing sifat cabang dari iman. Waradat anisyari' yang telah datang dari syariat. Yang telah datang dari syariat. Kalau iman kepada takdir masuk yang keberapa? Pertama atau kedua? Nah, kalau iman kepada hari akhir? Pertama. Iman kepada timbangan? Nah, begitu. Jadi mudah bagi seorang untuk, kalau tawakal? Pertama. Ya? Tawaduk? Tawaduk pertama atau kedua? Tawaduk amalan apa itu? Hati ya? Hati yang pertama ya. Dan seterusnya. Terus, qauliyatun aw fi'liyatun, baik jenisnya ucapan atau jenisnya fi'liyatun, perbuatan, baik jenisnya zahirah yang nampak atau batinah atau yang tidak nampak, minas syu'ab, dari cabang iman. Baca Quran jenis yang keberapa? Ketiga. Tiga ya, mengucapkan dengan lisan. Begitu dan seterusnya. Terus wa nasibul 'abdu minal iman. Nah, sekarang faedah berikutnya. Mu'alif menyebutkan di sini faedah penting. Wa nasibul 'abdi minal iman biqadri nasibihi min hadhil khisal. Dan bagian kadar iman seorang hamba, bagian kadar imannya hamba itu sesuai dengan kadar bagian sifat-sifat keimanan yang ada. Ya? Iya. Bagian iman seorang hamba sesuai dengan kadar bagian dari sifat-sifat keimanan yang ada. Qillatun wa kasrah, tergantung banyak atau sedikitnya. Kuatun wa dha'fa, kuat atau lemahnya, tergantung amalannya banyak apa enggak. Suatu saat Nabi bertanya, siapa yang hari ini menengok orang sakit? Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini puasa? Saya ya Rasulullah, Abu Bakar lagi. Siapa yang hari ini tanya sampai sekian banyak amalan, yang lain tidak jawab, Abu Bakar selalu bisa menjawab. Pantaslah dia adalah manusia terbaik setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sampai suatu saat Rasulullah SAW didatang oleh Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Umar pun datang membawa separuh hartanya. Tetap dia lebih baik dan lebih banyak dan lebih kuat imannya. Ya, dia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takmilan wa bidih. Apakah sempurna atau tidak sempurna? Itu sangat tergantung bagian sifat iman yang dilakukan. Wa hiya tarji'u ila tasdiqi khabarillah wa khabar rasulih. Dan itu kembalinya kepada membenarkan khabar dari Allah dan Rasulnya. Wa imtisali amrihima wa jtinabi nahyihima. Kembalinya ialah menjalankan perintah atau menjauhi larangannya. Jadi iman orang itu tidak sama. Iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah karena sebab apa? Ketaatan. Berkurang karena sebab maksiat. Jadi yang bisa mencuri iman kita kadang kita sendiri. Kita yang punya tapi kita yang mengambilnya. Bagaimana cara mengambilnya iman dari diri kita? Dengan kita menjatuhkan pada maksiat. Maka semakin kuat iman seorang, semakin kuat daripada ketaatannya. Barakallahu fikum. Maka marilah di penghujung akhir tahun ini dan masuk tahun yang akan datang dari bulan Muharram, kita awali lembaran baru kita dengan lembaran yang lebih baik, ya. Lembaran yang lebih baik. Yang masih ketinggalan tahun kemarin, kita mulai awali. Tahun kemarin tidak puasa bulan Muharram. Tanggal berapa bulan Muharram? 9-10. Tahun inilah mulai latihan puasa di bulan apa? Muharram. 9-10. Mulai. Niat. Niat dulu. Karena amal itu diawali dari apa dulu? Niat. Kalau tidak kesampaian, sudah dapat apa? Qadarullah tanggal sangat, tanggal 9 walimahan. Waduh, tanggal sangat walimahan, tanggal 10 walimahan. Akhirnya gimana, Pak? Puasa pada akhirnya? Nah, tapi sudah dapat niat. Kan mending, Bok. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.